وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق كتاب الله وقال هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله بارك الله فيكم السلام عليكم بيان الكتاب الجار لكتاب الملاقص الفكي يدرس عليه فتيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى قال المؤلف حفظه الله تعالى ومن دعا من يغفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه عليه أحد فهو هدر لعدم التعدي عليه dan siapa yang memanggil seseorang untuk menggali sumur di rumahnya, kemudian ternyata runtuh. Setelah digali ternyata sumur tersebut runtuh, dan tentunya tidak ada yang meruntuhkan, tapi memang runtuh sendiri. Akhirnya mengenai orang yang menggali kubur tersebut, menggali sumur tersebut, maka yang demikian adalah mati yang kematian yang tidak ada konsekuensinya untuk dibayar kisos atau diatnya, karena di sana tidak ada unsur melampaui batas. Jadi mati ya, ya tidak ada konsekuensinya apa-apa, karena dia sebagai pekerja, sebagai kecelakaan di dalam bekerja, maka tidak ada sanksi atau apa bagi orang yang mengerjakan dia. Kemudian wa min zalika tutriku mada ihtimamil Islam fi khifdil arwahi wa haqni dima'il abriya. Maka dengan demikian kita dapatkan bagaimana cakupan keluasan Islam ini sangat memperhatikan penjagaan jiwa-jiwa manusia yang dilindungi, yang terjaga, dan juga menjaga darah-darah yang dimuliakan atau darah-darah yang haram untuk ditumpahkan. Lakin fi waktina hadza kasirun at-tahabun fi hadhihi al-mas'uliyati ala aidi haula'i alladziina yadharuna fi qiyadati sayyarat. Akan tetapi di waktu kita banyak adanya orang-orang yang menyepelekan pada permasalahan ini, yaitu permasalahan tanggung jawab. Yang berada di tangan-tangan mereka, orang-orang yang bersikap nekat di dalam mengemudikan mobil. Wa yuriduna arwahahum wa arwaha ghairihim lil halaki. Maka akhirnya karena sikap nekat di dalam mengemudi mobil, maka akhirnya membahayakan jiwa-jiwa manusia dan membahayakan jiwa-jiwa yang lainnya. Dia sendiri berbahaya, orang yang mengemudi dan orang yang ada pada mobil tersebut, dan juga membahayakan orang yang ditabrak, dihadapkan kepada kebinasaan, kematian. Bahkan halaka bisa lebih dzalika minal arwahil albari'atil muharramah. Maka berapa banyak, sungguh banyak kematian, kebinasaan disebabkan karena adanya orang-orang yang nekat di dalam mengemudikan mobil sehingga menelan jiwa-jiwa yang tidak bersalah, yang jiwa-jiwa yang dimuliakan. Tambah lagi mempunyai semboyan apa? Minggir, minggir, tabrak. Gak minggir, benar-benar ditabrak. Sopirnya memegang mobil yang besar, sedangkan mobilnya kecil-kecil, ya kalah. Gak sepeda motor, mobil kecil. Ini menjadikan sikap nekat di dalam mengemudikan mobil, tidak peduli, mengancam jiwa-jiwa manusia yang tidak bersalah. Wakat tazhabul jama'atu fi asiriha au a'ilatin bi akmaliha ala yadin ta'isin madhurin la yakdirul mas'uliyata wala yang dulu fil awaqib. Dan sungguh karena sikap tersebut yang nekat ngawur ini, akhirnya bisa mengakibatkan sekian orang tewas, sekian keluarga, sekian orang anggota keluarga tewas. Di tangan orang-orang yang apa? Gegabah, nekat. Yang itu sesungguhnya mereka apa? Tidak mau bertanggung jawab dan juga tidak melihat tentang apa akibat nanti yang akan dia terima akibat dari sikap nekat ngawur, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tentunya apa? Dia terkena akibat terkena pidana, dan itu mungkin tidak seberapa dibanding nanti ya, sanksi di akhirat menghilangkan nyawa dengan sengaja. Sekian banyak orang, sekian banyak jiwa melayang di tangannya. Berkedok apa? Berkedok dengan mengemudikan mobil. Padahal dia sedang apa? Sedang memainkan alat. Untuk apa? Untuk menghabisi nyawanya manusia yang tidak bersalah. Soalnya itu bila. Jadi dirinya sedang apa? Sedang mengedepankan kepentingannya sendiri. Dan nanti kalau terlambat gimana nih? Saya dipecat nanti. Ini ada targetnya. Saya harus rebutan penumpang, harus tepat waktu. Enggak seperti ini, nanti enggak jalan, saya bisa dipecat. Akhirnya apa? Akhirnya menghilangkan, bahkan merugikan pihak lain, yang tentunya tidak sebanding dengan kerugian yang dia derita apabila dia hati-hati. Kalau tuntutannya harus demikian misalnya, kamu harus nyukur, harus begini, begini, begini, gak mau tak pecat misalnya, ya sudah. Daripada menanggung risiko yang besar, menghilangkan nyawa orang banyak, membahayakan nyawa orang banyak, yang penting cari pekerjaan yang selamat untuk dirinya dan selamat untuk orang lain. Pekerjaan banyak, tidak harus nyopir. Maka yakunu sababu fi dzalika abau haula'il atfal mudharu madhurin. Dan seringnya juga disebabkan akibat para orang tua yang memberikan fasilitas kepada anak-anaknya, yaitu anak-anak yang nekat. Pokoknya saya belikan motor. Untuk apa? Kebut-kebutan. Makanya dibelikan. Akhirnya di jalan raya buat apa? Buat sirkuit. Sirkuit liar. Akhirnya menabrak sana, menabrak sini. Dia sendiri mungkin jungkel, meninggal dan sebagainya. Merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Hina yashtaruna lahum as-sayyarat al-fariyah. Tatkala mereka memberikan kepada anak-anak yang nekat mobil-mobil yang mewah. Ini di sana ya. Biasanya orang-orang kaya hanya anaknya difasilitasi mobil-mobil mewah. Seperti apa mobil-mobil mewah? Enggak Toyota, enggak Mitsubishi, bukan Lamborghini. Yang CC-nya berapa? Sekian. Kalau jalan itu weng, weng, weng. Enggak kelihatan, sampai enggak kelihatan. Saking cepatnya lajunya. Akhirnya enggak terkendali, dan mungkin dia mungkin kurang pandai mengendalikan kecepatan. sehingga terjadilah apa yang terjadi. Mungkin bisa perlahan menggantikan dirinya dan mobilnya, mengakibatkan kematian dan rusak. Belum lagi nanti kalau nabrak orang lain, merugikan pihak lain. Wa yaslamuna halahum, sehingga menyerahkan mobil-mobil mewah tersebut kepada mereka, anak-anak yang nekat. Yashaku bihal arwah al bari'ah, dengan mobil-mobil yang sangat cepat, yang mewah. Mewah apa masalah? Ya oke, mobil-mobil balap ya kan, ratusan, mungkin sampai triliunan ya, apa, miliaran ya, nggak sanggup ya, lima belas miliar satu mobil, kecepatannya kayak pesawat. Akhirnya menabrak dan menghilangkan jiwa-jiwa manusia yang tidak ada menyangat dengan dia, tidak bersalah. Salahnya apa? Tahu-tahu ditabrak ya. Sama-sama pengguna jalan. Innal bidzalika yuslimunahum silahan. Katakan ya basu nabihi wa yasuduna bihil anfusi al-anfusa wa yar'una bihil aminin, sehingga dengan perbuatan mereka, para orang tua, orang tua yang memberikan mobil-mobil mewah, mobil-mobil balap, ini ibaratnya sebagai apa? Menyerahkan senjata pembunuh, yang dengan mobil-mobil tersebut akhirnya apa? Untuk main-main jiwa-jiwa manusia, akhirnya menabrak sana, menabrak sini, jiwa-jiwa pada melayang akibat mobil-mobil yang mewah, yang cepat, sehingga merusakkan semua keamanan, merusakkan orang banyak, jadi tidak aman. Bayangkan kalau kita jalan di tol misalnya, diselip Lamborghini itu gimana rasanya? Pas, pas, pas. Itu baru vital mungkin ya, jalannya yang kalau nggak vital gimana? Tentunya lebih banyak korban. Saya jibu ala haulai ayat takulloha fi awlad fi awladihim fi arwahil muslimin. Maka yang wajib bagi mereka, orang-orang atau orang tua-orang tua yang kaya, yang mampu untuk membelikan anak-anaknya mobil-mobil mewah, mobil-mobil balap, untuk takut kepada Allah SWT. Khawatir dengan apa? Dengan jiwa-jiwa mereka, anak-anaknya sendiri ya, dengan diberikan motor balap, mobil balap, akhirnya apa? Terjadi kecelakaan, jungkel, nabrak, jatuh, pecah kepalanya, meninggal. Belum lagi nabrak jiwa-jiwa yang lain, akhirnya menghilangkan nyawa kaum muslimin. Wajibu ala ulatil umur wafaqahumullah ay ya'khudu ala aidi jami' bima yatmanu salamatul jami'i salamatul jami'i wasitabal amni. Dan juga wajib bagi para pemimpin, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada mereka untuk mengambil tindakan kepada seluruh pihak yang mah sengaja, sengaja seperti tadi disalahgunakan jalan untuk trek-trekan. Untuk ajang apa? Gaspol. Kan apa? Nabrak sana, nabrak sini. Atau dia jungkal sendiri, nabrak dengan temannya, jatuh. Untuk apa? Diambil tindakan. Maksudnya apa? Ambillah dari pemerintah kita selalu operasi ya. Oh ini ada anak-anak muda ini yang pembalap-pembalap liar, bahaya, membahayakan jiwanya juga membahayakan orang lain. Banyak sudah sekian terjadi. Bahkan penontonnya juga kena korbannya. Senang lihat orang-orang yang membalap di jalan raya. Agar menjaga keselamatan dan menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Fa inna Allah yaj'al bisultan ma la yaj'al ma la yaj'al bil Qur'an. Jadi sesungguhnya Allah SWT tidaklah mencabut kekuasaan selama tidak mereka meninggalkan Al-Qur'an. Sehingga tatkala manusia ini berjalan di atas syariat Allah, atas Al-Qur'an, maka tentunya Allah SWT akan mengokohkan manusia untuk berkuasa di muka bumi, mengatur dengan baik, memakmurkan bumi, itu dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tatkala manusia meninggalkan Al-Qur'an, akhirnya Allah SWT hukum. Tidak ada kepemimpinan, akhirnya di suatu negeri menjadi carut-marut. Karena meninggalkan Al-Quran syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakalawakum. Ini akhir dari bab fi ahkamil jihad. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya, qala al-mu'allif hamidallahu ta'ala bab fi maqadiri jihad. Bab tentang ukuran, ukuran jihad. Banyak sedikitnya jumlah jihad. Maka diruddiyatin nafsi takhtaliku bi'tibaril islami wal khurriyati wal zukurati wal wal unusah. Wakon usahil maktulu mewujudan diayani wa hamlan fil batni. Dan ukuran banyak sedikitnya diat yang berkaitan dengan hilangnya nyawa atau jiwa ini tentunya berbeda-beda berdasarkan tentunya keislaman si korban, Islam atau tidak. Ini akan mempengaruhi banyak sedikit ya. Apakah si korban ini seorang budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Kemudian berhubungan dengan keadaan seseorang yang terbunuh tersebut, yang akan menentukan dari banyak sedikitnya diat, apakah itu jiwa yang sendirian atau ada jiwa yang lain di badannya, seperti yang seseorang yang mengandung janin di perutnya. Wa aksaruha maqadiru diyatil khurri al-muslim, dan yang paling banyak mekdar atau jumlah diyat yang dibayar, yaitu apabila si korban tersebut adalah seorang merdeka dan seorang muslim. Seorang merdeka dan seorang yang muslim, si korban hilang nyawanya adalah seorang yang merdeka lagi muslim. Khaisu tablugu alfu misqali minaz zahab, di mana dia tersebut sampai mencapai 1000 miskal dari emas. Keping emasnya. Oh, isna asyara alfa dirhamin, alfi dirhamin minat darahimil islamiyah allati kullu asyrati minha sab'atu masaqil aw mi'atu minal ibil aw mi'atai baqaratin aw alfai syatin. Atau senilai dengan 12.000 dirham. 12.000 keping dirham. Dirhamnya mata uang negeri-negeri Islam. Yang setiap dari 10 dari keping dirham tersebut, yaitu sebanyak 7 masakil, 7 keping emasnya. Kalau emas berarti berapa? Kalau emas tadi 1000 ya, 1000 keping emas. Jadi kalau seorang membunuh muslim merdeka, orang merdeka dan muslim, maka diatnya sebanyak 1000 keping emas. Atau 12.000 keping dirham atau mata uang perak. Yang setiap 10 dari keping perak tersebut senilai 7 miskal. 7 keping emas berarti. Atau senilai mi'atu minal ibil, atau senilai 100 unta, atau senilai sebanyak 100 unta. Atau sebanyak senilai, kalau enggak ada unta, mi'atai bakorotin, 200 sapi, 200 sapi. Sapi harganya berapa? 15 juta kali 200. 16. Masih kecil. Kalau yang besar? 30. 30 kali 200. Nanti ada rinciannya. Teruskan dulu ya. Alfai syatin, atau kalau enggak ada unta, enggak ada sapi, berarti alfai 2000 kambing. 2000 kambing. Kambing satu berapa? 2000. Di hadis Abi Dawud dan Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dikatakan dari Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah anhu, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli ibili mi'ata minal ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan pada diat orang yang mempunyai unta atau pemilik unta sebanyak mi'ah 100. Wa ala ahli bakori mi'atai bakorotin, dan wajib atas orang yang memiliki sapi sebanyak mi'atai 200 sapi. Wala ahli syai alfai syatin, dan wajib atas si pemilik kambing untuk membayar alfai 2000 ekor kambing. Thank you. artinya berat di dalam syariat. Ya, hati-hati ya, naik kendaraan, naik mobil, naik motor, jangan sampai apa? Menghilangkan nyawa orang lain. Walaupun tanpa sengaja, masuk jihad nanti. Bukan rasanya obat, hati-hati. Korbannya cuma luka-luka aja, jihadnya nanti ada luka-luka atau anggota badan nanti ada nanti. Nah, orang kan pasang aja, tapi tetap apa? Menghilangkan nyawa orang lain. Yang mengetahui orang sengaja atau enggak gimana? Gimana? Mengetahui orang ini sengaja atau enggak itu gimana? Ya, ada korinannya. Ya kan ada unsur misalnya orang cari sugihan, caranya bunuh orang, kita enggak tahu. Tentunya itu nanti yang memprediksi nanti hakim, ya dengan penelitian. Ini kejadiannya gimana nih? Ada CCTV-nya mungkin ada yang ya. Oh, di perempatan nih ada. Bisa memprediksi para polisi para. Oh, ini jelas nih sengaja enggak ada apa-apa tahu menabrak misalnya. Ternyata saat ditanya apa? Anu cari tumbal. Jelas kan? Misalnya sengaja. Jadi nanti tentunya hakim yang akan menentukan pernyataan dengan penelitian-penelitian yang bukti-bukti yang akan diajukan di dalam persidangan. Bayangkan 200 sapi. Orang Indonesia itu punya sapi 5 di kampung gitu. Lumayan. Bisa dikatakan tabungannya akeh. Baru 5. Sehingga memang ya jiwa seorang muslim yang merdeka ini memang mahal harganya. Sehingga harus hati-hati. Kalau pesawat jatuh kecelakaan. Ya. Maksudnya kayaknya besar macet tuh. Seperti pesawat Hercules. Kalau itu berarti kecelakaan berarti. Ada enggak kira-kira unsurnya? Mestinya tahu-tahu mati ya kan? Padahal sudah di ya namanya sudah mati. Ya namanya pesawat kalau sudah mati mestinya gimana? Berapa kira-kira jatuh ke tanah? Itu secara hukum nasional kita sudah masuk jasa saja. Ya kalau setan jahat itu perkaranya lain, itu perkara masalah asuransi. Ya, maksudnya itu kan kaitannya dengan syarat kalau syarat tidak masuk juga perkara punya dengan kalau rata-rata salah satu pikirannya masuk. Buat kata-kata, mana ada? Sebab gelasnya oleh KTBB, tidak mungkin. Mungkin justru ya, mungkin justru kalau seandainya pilotnya ini bisa selamat, itu justru malah jadi pertanyaan. Sama jadi pertanyaan. Jadi sing selamat kowe dhewe. Yang sering terjadi di tempat kita kan, kita jajah ya dulu kan kita enggak aja ya. Kalau kita sebagai korban bisa teman kita ditabrak, kalau kita sendiri ya ditabrak itu terus gimana itu dan prosesnya kita itu seperti apa, apa kita harus meminta ganti rugi atau apa itu gimana? Ya karena kita di bawah hidup di negeri Indonesia, kita harus mengikuti aturan pemerintah Indonesia. Kalau antum di Arab mungkin. Kan ada dilanjutkan ke persidangan dan ada damai. Persidangan sebenarnya lebih banyak kalau damai cuma diselesaikan dengan keluargaan. Keluargaan itu kita itu boleh kak menuntut misalnya kita ditabrak, kami itu menuntut uang sekian. Itu dia atau enggak? Nah, itu secara kita itu gimana itu sebaiknya gimana supaya kita tidak mengulangi itu siapa? Ya gimana lagi? Karena kita tidak bisa menerapkan syariat. Sedangkan hukum itu nanti yang menentukan pemerintah, penguasa. Jadi tidak bisa, kita harus berperumahwa aturan mereka. Maksudnya jadi persidangan atau dengan kekeluargaan aja? Ya, nanti tergantung apa itu kan nanti musyawarah keluarga ya kan ya, nanti yang menentukan keluarga apakah ini harus disidang apa harus damai atau harus tuntutan biasanya nanti musyawarah keluarga dan secara hukum undang-undang polisi seperti itu ya. Kalau menerima jasa kerja itu, siapa? Kita asuransi kan? Dan kita mobil kita nggak masuk ke asuransi. Kita semuanya masuk ke asuransi kita. Masuk kalau ada lawan. Kalau pengalaman kemarin itu aja ya orang kita. Kebetulan ini motornya butuh nabrak orang. Nah ini ya, masalahnya ya. Karena motor bodong gitu. Iya, iya, motor bodong berarti enggak kenapa aja, berarti enggak kena jasa raja. Otomatis enggak dapat fasilitas jasa raja. Bahkan mungkin nanti bisa dituntut numpak motor bodong itu. Termasuk apa kesalahan? Bisa dituduh sebagai penada atau sebagai curian motor bodong. Kebetulan motor kita ada yang mati pajak ya? Kalau mati pajak itu masih ini ya? Mati pajak masih dapat jasa raja ya? Masih kan? Kayaknya gak hanya hubungannya sama mati pajak punya sim apa ada lawannya dapat. Ada lawannya dong. Nah, kurang paham. Tapi nah, aturan yang terbaru yang saya tahu itu kalau proses jasa raja itu otomatis kasusnya naik ke persidangan. Persidangan. Ya. Soalnya biar resmi gitu. Ya, syaratnya jasa raja lagi. Pas dulu udah damai pun bisa ngurus tapi sekarang. Sekarang harus resmi. Harus masuk proses kepolisian ya. kalau justru sekarang itu orang bilang rugi kalau urusan kok damai-damaian itu rugi, justru malah harus diangkat ke persidangan, soalnya nanti dapat fasilitas itu. Rugi baik korbannya, karena bagi pelakunya ya kalau meninggal ya kena masa tahanan. Iya tahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dapat kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.